Thank you. masih kekal di dalam ingatanku. Walau ribuan batu kau ku tinggalkan, namun ku tak dapat melupakan. Kau datang seperti pelangi, berjanji menyinarkan hidup ini. Tapi pergimu tak meninggal kesan, aku masih merasakan. Biarkan diriku terus begini. Semoga hidupku kan bersinar nanti, seperti kebiruan awan dan pelangi. Biarkan diriku terus begini. Semoga hidupku kan bersinar nanti, seperti kebiruan awan dan pelangi, seperti kebiruan awan. Sebuah rindu dari pesona cinta sejati, tidak terhapus di lautan hempedu, walau berbekal setitis madu. Telah ku saring kesangsian yang dulu pernah kau persoalkan. Kau perangkapku dari meneruskan katamu cintaku dongengan. cintaku gugur bersama embun, terhapus bila datang mentari. Sarap dukaku semakin parah, menanggung dusta cinta membara. Indah kata berperi-peri, dan cintamu cinta bermusim. Kau umpanku dengan janji, lalu kau pun pergi dariku. Sesungguhnya kau merasakan nikmat bila terhapus bila datang mentari. Sarap dukaku semakin parah, menanggung dusta cinta membara. Indah kata berperi-peri, bila ku kau tewaskan. Kaulah serikan di cinta yang palsu, lambang kemunafikan. Sesungguhnya kau merasakan nikmat bila ku kau tewaskan. Kaulah kapan. padang jarak, padang terkukur yang mengkebumi ratusan perwira. Terima kasih. tak dapat melupakanmu. Antara perjalanan suci menangkap waktu, membuat aku rindu, membuat aku rindu. Terima kasih. Thank you. bermusim, silih berganti bulan mentari, pejam celita terasa aku sudah sampai sini, sudah sampai sini. Tinggal aku dalam kerugian, dia pasti pergi, dia terus pergi. Selagi terikat satu janji setia, selagi itu terjadi kisah sampai sini, sudah sampai.